sadar. Aku dijuluki orang sisa-sisa, sebab kerap merintih, kerap menjeri. Temanku gitar, temanku lagu, nyanyikan tangis, marah dan cinta. Temanku niat, temanku semangat, yang kian hari kian berkarat, semakin berkarat. Aku berjalan, orang cibirkan bulu. Aku bicara, mereka tutup hidung. Aku tersinggung, peduli nilai-nilai. Aku datangi dengan segunung api. Mereka lari ke ketiak ibunya. Ku tak peduli, marah ku menjadi. Mereka lari meja ayahnya, aku tak mampu, tenagaku berkurang. Jalan, oh.